Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Baik, pada pertemuan terakhir pelajaran tafsir, telah kita lewati tafsir surat Al-Baqarah ayat 124, demikian pula ayat 125. Nah, 124, 125 masuk. Oke. Ayat 124, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idh batala ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Telah kita lewati pada pelajaran yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengingat suatu peristiwa tatkala Allah Subhanahu wa taala menguji Abul Anbiya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, diuji dengan berbagai syariat, kemudian beliau menunaikannya dengan sempurna, kemudian sebagai bentuk balasan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai ummah, imaman, qudwatan linnas, sebagai teladan, contoh dan tokoh manusia yang tegak di dalam menjalankan tauhid dan kokoh di dalam mendakwahkannya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sebagai imam, sebagai qudwah, sebagai balasan dari apa yang beliau lakukan, melaksanakan tugas al-ubudiyah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan keutamaan bagi Nabi Ibrahim berupa kedudukan sebagai imam, maka beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar sebagian dari keturunan beliau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai a'immah, para pemimpin. Naam. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam bahwasanya kepemimpinan tersebut tidak diraih oleh orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula tidak menempatkan segala perkara pada tempatnya. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-125. Allah mengatakan, wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Wa 'ahidna ila Ibrahim wa Isma'il an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'i sujud. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, wadhkur, dari mana dipetik tafsir wadhkur? Dari dzaraf wa idh, dzarfun lima madha min az-zaman, dan tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala am tatkala kami jadikan al-bait masabatan linnas. Dan ingatlah wahai Nabi, wadhkur ayyuhan nabiyyu hina ja'alnal ka'bata marji'an linnasi. Satu faedah disebutkan oleh ahli ilmu, fi'il ja'ala jika memutaadikan dua maf'ul, wa idh ja'alna al-baita masabatan. Di sini ada dua isim mansub, al-baita dan masabah. Maka makna dari ja'alna bermakna sayyara. Makna ja'ala ketika memutaadikan dua maf'ul, maf'ulun bih, maka bermakna sayyara. Berbeda halnya dengan na'am ja'ala yang memansubkan satu maf'ul, wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur. Ja'ala yang memansubkan satu maf'ul di sini bermakna khalaqah. Dan ingatlah wahai Nabi, ketika kami jadikan Ka'bah sebagai marji'an, sebagai tempat rujukan bagi manusia, sebagai pusat peribadatan. Qala ya'tunahu, mereka manusia mendatangi Al-Ka'bah yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim wa bunuhu Ismail. Dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Allah jadikan sebagai bentuk kemuliaan yang diberikan bagi Al-Ka'bah Baitullah. Ka'bah yang diistilahkan pula dengan Baitullah, idhofah di sini adalah idhofah at-tasyrif. Idhofah sebagai bentuk pemuliaan terhadap Al-Ka'bah. Ya. Ka'bah, Baitullah, demikian pula seperti Naqatullah, untanya Allah Subhanahu wa taala, idhofah tasyrif. Al-Bait Allah sebutkan di dalam ayat maknanya Al-Ka'bah, Baitullah. Naam. Hina ja'alna Al-Ka'bah ay Baitullah marji'an linnas ya'tunahu thumma yarji'una ila ahlihim thumma ya'uduna ilaih. Sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ya'tun, manusia mendatangi Ka'bah melaksanakan ibadah yang mulia, ibadah haji. Thumma yarji'una, kemudian mereka kembali ke keluarga mereka. Summa ya'uduna ilaih, kemudian mereka mengulang kembali melaksanakan ibadah, mendatangi Al-Ka'bah, Baitullah Al-Haram yang mulia, tempat suci bagi umat Islam. Berbeda halnya dengan kaum Syiah Ar-Rafidah yang berusaha untuk mengalihkan pusat ibadah tersebut dari Makkah, Ka'bah, ingin dialihkan ke Karbala. Sebagaimana kita tahu sejarah, Ar-Rafidah Al-Qaramithah, mereka mencuri Ka'bah dalam keadaan umat manusia tawaf mengelilingi Baitullah tanpa ada Hajar Al-Aswad, tanpa ada Hajar Aswad sekitar 22 tahun lamanya. Mereka ambil dan dibawa ke Bahrain. Demikian kejahatan kaum Syiah Rafidhah, dimanapun mereka berada, senantiasa membuat kerusuhan, membuat kerusakan di muka bumi, berupaya untuk memalingkan umat Islam dari agamanya, memerangi umat Islam agar mereka menjadi kaum Syiah pula di berbagai negara. Apalagi setelah terjadi revolusi Iran, ketika mereka yang dipimpin oleh Khomeini, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang setimpal baginya, demikian pula apa yang dilakukan oleh negara Iran yang menjadi pusat kaum Syiah, yang mereka saat ini memiliki prinsip atau metode bagaimana bisa menguasai negara dengan wilayah al-faqih. Wilayah faqih ini sebagai bentuk usaha mereka bagaimana bisa menguasai negara-negara yang ada, karena mereka menunggu datangnya Imam Mahdi tidak kunjung keluar. Tidak kunjung keluar Imam Mahdi yang mereka tunggu-tunggu, yang menjadi pemimpin mereka ala za'mihim, berdasarkan klaim mereka, dan tidak akan mungkin keluar. Katanya sembunyi di sebuah gua, gua Sirdak. Imam Rafidhah, kata mereka, masuk ke situ sejak kecil, kemudian hilang, dan mereka tunggu-tunggu di situ kedatangannya. Tidak kunjung tiba, akhirnya mereka membuat metode ataupun program Wilayatul Faqih. Yani wilayah, artinya seluruh berbagai negara yang ada di dunia harus mereka kuasai, harus tunduk di bawah kekuasaan Syiah Rafidhah. Sehingga usaha mereka saat ini untuk melihat bagaimana negeri Yaman berusaha untuk mereka kuasai. Demikian pula negeri-negeri yang lain yang di sekitar Saudi. Tujuan utamanya adalah menghancurkan negeri Saudi yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Berusaha untuk menguasai daerah sekitar Bahrain ataupun yang lainnya. Kita kembali ke tafsir. Qala المفسر رحمه الله تعالى الكعبة yang menjadi tempat rujukan, menjadi pusat ibadah kaum muslimin, mereka datang ke sana melaksanakan haji, melaksanakan umrah. Naam, datang ke Baitullah Ka'bah, kemudian kembali ke keluarga mereka, kemudian pada tahun berikutnya melaksanakan haji yang dilaksanakan tiap tahun, adapun umrah dilaksanakan setiap waktu. Qala wa majma'an lahum fil haji wal umrah. Dan Allah jadikan Al-Ka'bah Baitullah sebagai majma', tempat berkumpul bagi mereka pada ibadah haji dan umrah. Berbagai jenis manusia dari berbagai suku bangsa berasal dari bumi belahan timur, belahan barat, semuanya datang melaksanakan ibadah haji mengenakan pakaian yang sama, demikian pula umrah melaksanakan ibadah yang mulia, yang mana haji merupakan rukun dari rukun-rukun Islam yang wajib ditunaikan bagi yang mampu, sebagaimana pula al-umrah ini suatu kewajiban yang harus ditunaikan bagi orang yang mampu berdasarkan pendapat yang rajih. Bahwasanya umrah itu wajib bagi siapa saja yang mampu. Qala, umrah yang disebutkan sekian banyak keutamaannya, terlebih lagi umrah di bulan Ramadan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-umrah fi Ramadan ka haji ma'i. Umrah yang dilaksanakan di bulan Ramadan seperti berhaji bersama Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Wattawafi, demikian pula tawaf dilaksanakan di Al-Ka'bah, bukan dilaksanakan di kuburan atau tempat yang lain. Wattawaf. Wassalati, demikian pula salat dilaksanakan di situ, di Ka'bah, diperbolehkan di dalamnya ataupun di dalam hijr ataupun di sekeliling Masjidil Haram yang keutamaannya sangat besar disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala wa amnan lahum, dan Allah jadikan Al-Ka'bah sebagai tempat yang aman, tempat yang berlindung, tempat berlindung yang aman bagi orang yang ingin menyelamatkan dirinya. Kecuali, ya telah dibahas para ulama, orang-orang yang melakukan kejahatan kemudian lari ke Al-Ka'bah. Pelindung di situ dibahas oleh para ulama tentang hukum ini. Qala la yughiru alaihim aduun fihi. La yughiru alaihim aduun, tidak ada seorang musuh pun yang menyerang mereka fihi, di dalam Al-Ka'bah. La yughiru alaihim aduun fihi, tidak ada seorang musuh pun yang menyerang mereka, yakni kaum muslimin yang berada di Ka'bah tersebut. Sebagaimana kita tahu bagaimana kaum terdahulu, Amul Fil, ketika mereka ingin menghancurkan Ka'bah, Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Ka'bah tersebut. Ka'bah akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dijaga oleh Allah Ta'ala, tidak akan dihancurkan kecuali sampai mendekati hari Al-Qiyamah, di mana batu-batu yang menyusun Ka'bah tersebut akan diambil sedikit demi sedikit hingga na'am Ka'bah rata dengan tanah. Adapun dihancurkan oleh musuh yang menyerbu bareng-bareng, tidak mungkin. Tidak akan bisa dihancurkan oleh mereka. Kecuali yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di akhir zaman nanti Ka'bah akan diambil sedikit demi sedikit. Demikian pula di antara kezaliman yang besar yang dilakukan oleh kaum Syiah Ar-Rafidah, sejarah tidak bisa dipungkiri. Ratusan orang dibunuh oleh mereka, kaum Syiah Ar-Rafidah, di Masyair Al-Haram yang belum lama kita ketahui apa yang terjadi di Mina, bagaimana mereka di saat umat melaksanakan ibadah yang mulia, mereka berjalan dengan menggunakan kain kafan, ingin membunuh kaum muslimin yang melaksanakan ibadah yang mulia. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, wa qulna, dan kami katakan, ittakhidhu min maqami Ibrahim makana lis-salati fihi. Allah mengatakan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Wa qulna, dan kami katakan, ittakhidhu, jadikan maqam Ibrahim, tempat ini terkait dengan maqam Ibrahim akan kita sebutkan di sini dulu. Min maqami Ibrahim makanan, Allah mengatakan di sini, jadikan maqam Ibrahim, insyaallah kita tahu bagaimana bentuknya ataupun tempatnya. Naam, yang pernah ke sana tahu posisinya di mana maqam Ibrahim, sejajar dengan pintu Al-Ka'bah. Pintu Ka'bah tarik garis lurus atau sisi yang ada di situ pintu Ka'bah, maka di situ terdapat maqam Ibrahim. Kemudian sebelah kanannya ada Al-Hijr. Di situ maqam Ibrahim yang sekarang dibuat ada tempat khusus kaca di situ, ada semacam apa tempat yang melindungi bekas tempat Ibrahim meletakkan batu-batu Al-Ka'bah. Tampak di situ kaki beliau. Atau maqam na'am tepatnya, tampak di situ bekas beliau menggunakan batu untuk memanjat ataupun bisa menempatkan batu-batu Al-Ka'bah. Qala, kami katakan, jadikan maqam Ibrahim sebagai tempat untuk sholat. Fihi, di situ. Ketika seorang na'am tawaf, baik tawaf umrah ataupun tawaf haji, tawaf 7 kali putaran, kemudian di antara syariat yang dibimbingkan adalah melaksanakan sholat, ya, menjadikan maqam Ibrahim antara orang yang sholat dan Ka'bah berada di tengah-tengah. Maqam Ibrahim di depan dia, kemudian setelahnya Al-Ka'bah. Ini jika memungkinkan. Jika tidak, maka dia melaksanakan sholat di setiap tempat dari Masjidil Haram. Ini maknanya. Jadikan maqam Ibrahim, ya, sebagai tempat sholat, yakni engkau jadikan maqam Ibrahim antara orang yang sholat, yang engkau ketika sholat, dan antara Ka'bah. Qala, wa huwa al-hajaru alladhi waqafa 'alayhi Ibrahim 'inda bina'ihi al-Ka'bah. Ini makna maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim adalah al-hajar, batu yang mana waqafa 'alayhi Nabi Ibrahim berdiri di atas batu tersebut ketika membangun 'ala bina'ihi, ketika beliau membangun al-Ka'bah. Ini makna maqam Ibrahim. Tempat yang ma'ruf, tempat yang diketahui oleh setiap orang, insyaAllah. Ada pula yang menyebutkan makna maqam Ibrahim lebih luas daripada ini. Karena lafaz dalam ayat ini maqam mufrad mudhaf. Min maqami Ibrahima. Mufrad mudhaf yufidu al-umum. Mencakup seluruh amalan-amalan Nabi Ibrahim, di mana beliau beramal melaksanakan haji, ketika tawaf, kemudian sa'i, kemudian di ibadah-ibadah yang lainnya yang terkait dengan ibadah al-haji. Ini disebutkan oleh Al-Syeikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Qala, وأوحينا إلى إبراهيم وابنه إسماعيل, dan kami wahyukan, وأهدنا أي أوحينا, kami telah wahyukan kepada Ibrahim dan putranya Ismail alaihi wassalam, antahhira, apa isi wahyu tersebut, antahhira baiti min kulli rijsin wa danasin, hendaklah kalian berdua membersihkan rumahku, rumah Allah subhanahu wa ta'ala, Baitullah Al-Ka'bah, dari segala najis dan kotoran. Bersihkan dari segala najis dan kotoran. Lil muta'abbidina fihi bittawafi hawlal Ka'bah, antahira bayti baytiya littaifin, bagi orang-orang yang beribadah di dalamnya, di Baitullah, dengan tawaf di sekeliling Al-Ka'bah. Sampai disebutkan, dan mungkin kalau orang yang pernah ke sana perhatikan, ya, Allah alam, sekian banyak burung merpati di sekeliling Al-Ka'bah. Namun tidak didapati, ya, kotoran-kotoran itu menimpa Al-Ka'bah. Demikian pula sekelilingnya. Padahal burungnya banyak sekali yang tidak boleh diburu, haram bagi kita. Ini diceritakan oleh sekian banyak orang. Beberapa orang menceritakan dan kita saksikan di sana tidak ada kotoran di Ka'bah, demikian pula sekelilingnya. Padahal burung merpati banyak sekali, liar. Sampai demikian Allah Subhanahu wa taala menjaganya tidak terkena kotoran. Mungkin yang pernah ke sana perhatian atau tidak perhatian. Ya. Kita dengarkan hal tersebut dari beberapa orang sudah ke sana dan kita menyaksikannya. Qala lil muta'abbidina fihi bit-tawaf haula al-Ka'bah, bagi orang-orang yang beribadah tawaf di sekeliling Ka'bah. Awil i'tikafi fil masjidi, ataupun beriktikaf di dalam masjid. Pelayanan yang diberikan oleh khadim haramain, haram Makki dan Madani sangat besar. Ya. Berbagai fasilitas dimudahkan oleh mereka. Mulai dari air, sekian banyak kamar mandi tidak pernah kosong dari air. Padahal kalau kita perhatikan di sana, air itu bukan dibersihkan dari sungai yang ada di sini. Itu air itu dari proses air laut. Dengan sekian proses nanti ada yang untuk diminum, ada untuk mandi, ada yang untuk ini. Fasilitas yang diberikan oleh khadim haramain, pemerintah Saudi, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya dan betul-betul aman di sana. Keamanan dirasakan bagi orang-orang yang sudah pernah ke sana. Qala, demikian pula tempat iktikaf diberikan, sampai diberikan tempat khusus. Nah. Qala awil i'tikaf fil masjid, demikian pula i'tikaf di masjid, termasuk pula di Masjid An-Nabawi, ditata betul oleh ta'mir yang ada di sana sebagai bentuk ketertiban. Orang yang tidak i'tikaf daftar dulu, daftar baik online lewat internet ataupun langsung mendatangi panitia yang ada. Dalam keadaan cuaca sangat panas, ketika masuk ke masjid tersebut merasakan dingin, full AC. Nah, yang sangat membantu orang-orang yang beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala was-salati fihi, demikian pula salat di dalamnya. Yang disebutkan keutamaannya baik salat di Masjidil Haram, demikian pula Masjid An-Nabawi. Secara khusus disebutkan di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, demikian pula putranya, untuk membersihkan masjid dari segala najis dan kotoran sehingga orang-orang yang beribadah, tawaf, i'tikaf dan salat merasakan kenyamanan di dalamnya. Tsumma qala Allahu 'azza wa jalla wa in qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قال المفسر رحمه الله واذكر أيها النبي, sebutkan wahai nabi, ceritakan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya beliau benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beliau mengetahui peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Isa, ya. Tidaklah beliau dapatkan berita tersebut kecuali dari wahyu. Padahal beliau tidak bisa membaca tulisan, tidak bisa menulis, menunjukkan bahwasanya beliau benar-benar utusan Allah, mengetahui peristiwa-peristiwa yang telah lalu. Ini diantara bukti, dari sekian bukti, bahwa beliau adalah utusan Allah yang sebenarnya. Dari mana Allah yang mewahyukannya, memberitakannya. Wadhkur ayyuhan nabiyyu, dan ceritakan, sebutkan wahai nabi, hina qala Ibrahim da'iyan, ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'al Makkata, wa idh qala Ibrahim Rabbi ja'al hadza ay Makkah, ya Allah jadikanlah Makkah ini baladan aminan, negeri yang penuh dengan keamanan dari rasa takut. Sampai-sampai Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala memberikan tazkiyah. Beliau betul-betul merasakan aman ketika berobat di sana. Keluar tengah malam, keluar dari rumah merasakan keamanan. Tidak khawatir ada yang merampok, ada yang membunuh dan semisalnya. Betul-betul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan Mekah sebagai negeri yang aman. Doa Nabi Ibrahim. Coba perhatikan bagaimana doa para nabi dan para rasul. Mereka berdoa bukan hanya untuk kepentingan pribadi, namun untuk kepentingan umat. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya. Wahai Rabb kami, jadikan kota Mekah ini sebagai negeri yang aman, tentram, lepas dari rasa takut. Warzuq ahlahu min anwa'is samarati. Demikian pula anugerahkan, rezekikan, anugerahkan kepada penduduknya berbagai buah-buahan. Doa dari Nabi Ibrahim. Wilayah yang sangat panas dikala itu, gersang penuh dengan padang pasir, berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian juga keluar sumur Zamzam, mulai berdatangan manusia di situ. Dan anugerahkan kepada penduduknya berbagai jenis buah-buahan. Wa khussa bihadzal rizqi, dan khususkan rizki ini untuk siapa? Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Khususkan rezeki ini bagi orang-orang yang beriman di antara mereka dari penduduk negeri itu, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Doa semacam ini disebutkan oleh Al-Mufassir. Beliau mentaqyid dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa sebabnya disebutkan oleh mereka? Pada ayat sebelumnya, karena pada ayat sebelumnya, ayat 124, ketika Nabi Ibrahim mengatakan, ya, qala wa min dzurriyyati, ya Allah, jadikan pula dari keturunanku. Namun Allah menjawab, ya, kepemimpinan itu tidak didapati oleh orang-orang yang berbuat zalim. Sehingga, ya, beliau memahami, beliau akhirnya mengkhususkan doa itu untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bukan orang zalim. Ya, di atas beliau berdoa secara umum, beliau dan anak keturunannya. Kemudian Allah berikan keterangan, kepemimpinan itu bukan untuk orang-orang zalim. Sehingga pada doa berikutnya beliau mengkhususkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini disebutkan oleh para ulama mengapa beliau berdoa dengan pembatasan. Namun Allah mengatakan, ya, qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan. Qala Allah, wa man kafara minhum, demikian pula orang yang kafir di antara mereka, fa arzuquhu fid dunya wa umatti'uhu mata'an qalila. Aku akan berikan rizki kepadanya di dunia, wa umatti'uhu mata'an qalila, dan aku anugerahkan mata' perhiasan yang sedikit baginya, Thumma ulji'uhu kemudian aku masukkan dia marghaman ila azabin nar. Marghom itu makna marhaban, mahraban. Nah. Kemudian thumma ulji'uhu marghaman ay mahraban ila azabin nar. Kemudian aku masukkan dia tempat pelariannya, tempat tinggalnya menuju ke azab neraka. Di dunia diberikan kenikmatan pada Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur panjang, diberikan rezeki dan semisalnya. Namun tempat kembalinya di akhirat adalah neraka. Qala wa bi'sal marji'u wal maqamu hadzal masir. Tempat kembali dan tempat tinggal yang paling jelek itulah tempat tinggal di neraka. Hadzal masir, tempat kembali yang berada di neraka. Nas'alullah as-salama. Faddal al-mu'adzin falyu'adzin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan pada tafsir ayat berikutnya, pada firman Allah Ta'ala ayat 125 terkait dengan asbab an-nuzul, diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, disebutkan dalam as-sahih al-musnad min asbab an-nuzul li fadilati syekh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah. Di dalam sahih al-Bukhari disebutkan sanadnya haddatsana Amr ibn Aun qala haddatsana Husaim an Humayd an Anas ibn Malik qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan wafaqtu rabbi fi thalathin, aku mencocoki Rabbku pada tiga permasalahan, yakni ya beliau termasuk dari al-mulhamin, termasuk yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, berijtihad, berucap, kemudian ucapannya ya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum yang seperti hukum seperti apa yang diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqultu, saya katakan, ya Rasulullah wa ya Rasulullah, lawit takhadna min maqami Ibrahim musalla, wahai Rasulullah, seandainya kita jadikan maqam Ibrahim tempat sholat. Ini usul Umar. Fanazalat, maka turunlah firman Allah Ta'ala fattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadi ayat ini turun setelah Umar bin Khattab mengusulkan hal tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ayatul hijab, ayat hijab. Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, law amarta nisa'aka an yahtajibna fa innahu yukallimuhunna al-barru wal fajiru. Seandainya engkau perintahkan kepada istri-istrimu, wanita-wanita milikmu, untuk berhijab, menutup auratnya, ke seluruh tubuhnya, fa innahu, sesungguhnya yukallimuhunnal barru wal fajir, orang yang baik dan orang jahat berbicara kepada mereka. Fanazalat ayatul hijab, maka turunlah ayat hijab. Ini yang kedua. Yang ketiga, wajtama'a nisa'un nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil ghairati alaihi. Istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam sepakat. Bersatu. Fil ghairati alaihi, sehingga menimbulkan kemurkaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu lahunna, maka saya katakan kepada mereka, asa rabbuhu, semoga Rabbnya, atau jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala, in tallaqakunna, jika Allah menceraikan kalian, an yubdilahu azwajan khairan minkunna. Jika Nabi SAW menceraikan kalian, semoga Allah menggantikan untuknya istri-istri yang lebih baik dari kalian. Fanazalat hadhihi al-ayah. Kemudian turun ayat tersebut. Ini dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Diriwayatkan pula oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Uqbah ibnu Mukram al-Ammi, haddatsana Sa'id ibnu Amir, qala Juwairiyah ibnu Asma, akhbarana an Nafi' an ibni Umar, qala Umar mengatakan, wafaqtu Rabbi fi thalath. Ijtihadku sejalan dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbku, sehingga Allah menurunkan ayat yang sesuai dengan ijtihad beliau. Qala fi maqami Ibrahim, terkait dengan maqam Ibrahim, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Wa fil hijab, terkait dengan hijab, wa fi usara al-Badr, terkait dengan tawanan Badar. Nah, ini terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 125. Summa qala Allahu 'azza wa jalla, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim. Wa dhkur ayyuhan nabi hina rafa'a Ibrahimu wa Isma'ilu ususal Ka'bah. Dan ingatlah wahai nabi, tatkala Ibrahim dan Ismail mengangkat, meninggikan, ya, usus pondasi Ka'bah. Wahuma yad'uwanillaha fi khusyu'in, dan keduanya berdoa kepada Allah dengan penuh kekhusyuan. Rabbana taqabbal minna saliha a'marina wa du'a'ana. Untuk melihat bagaimana para nabi dan para rasul berdoa khusyuk kepada Allah, meminta agar amalnya diterima oleh Allah. Wahai Rabb kami, taqabbal, terimalah dari kami saliha a'malina, amalan-amalan soleh kami dan doa kami. Mohon ya Allah, terimalah, kabulkanlah, ya, terima amalan kami. Innaka antas sami'u li aqwali ibadik. Sesungguhnya engkau maha mendengar terhadap ucapan-ucapan Rabbmu, ucapan-ucapan hambamu. Al-alimu bi ahwalihim, dan engkau maha mengetahui keadaan-keadaan mereka. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak, wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana waj'alna thabitain 'alal Islam. Ya Allah, jadikan kami dua orang yang kokoh di dalam agama Islam. Ini menunjukkan bahwa dinul anbiya al-Islam, agama para nabi dan para rasul adalah Islam. Allah mengatakan di sini, Rabbana waj'alna muslimain, ya, Nabi Ibrahim muslim, Nabi Naam, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Musa, Nabi Isa, seluruhnya adalah muslimun. Islam ala makna al-umum, Islam berdasarkan makna secara umum. Ammal Islam bi ma'nal khusus, fahuwa alladhi ma ja'a bihi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ghair. Islam secara khusus adalah apa yang dibawa oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan yang lain. Secara umum Islam mencakup, ya, nabi-nabi sebelumnya dan para pengikutnya. Adapun setelah datangnya nabi kita, Islam hanyalah agama yang dibawa oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munqadain li ahkamik, tunduk kepada hukum-hukummu. Waj'al min dzurriyyatina ummatan munqadatan laka, dan jadikan di antara keturunan kami ummah, ummat, pemimpin, munqadah atau ummat secara umum, ummat yang tunduk kepadamu, bil iman, dengan beriman kepadamu. Wa basirna bima'alimi ibadatina laka, dan ajarilah kami pengetahuan-pengetahuan tentang ibadah kepadamu. Ajari kami bagaimana kami bisa beribadah. Wa tajawaz an dzunubina dan ampuni, maafkan dosa-dosa kami. Innaka anta katsiru taubati ala ibadik, sesungguhnya engkau Maha menerima taubat hamba-hambamu. Wasi'ur rahmati bihim, dan engkau Maha luas rahmatmu kepada mereka. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal 'azizul hakim. Doa beliau dikabulkan pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana wab'ats fi hadhihi al-ummah rasulan min dzurriyyati Isma'il. Wahai Rabb kami, bangkitkan, utuslah fi hadhihi al-ummah, pada umat ini. Siapa? Keturunan Isma'il. Karena masih masih dalam rangkaian doa beliau dengan bersama dengan Nabi Isma'il. Wahai Rabb kami, utuslah pada umat tersebut seorang rasul dari keturunan Isma'il. Yatlu 'alaihim ayatika, yang membacakan untuk mereka ayat-ayat-Mu. Wa yu'allimuhumul Qur'ana was-sunnah, dan mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan Sunnah. Dari mana dipetik kata sunnah? Dari kata al-hikmah. Wal hikmah ya sunnah. Wa yutahhiruhum minasy-syirki wasu'il akhlaq, dan rasul tersebut membersihkan mereka dari kesyirikan dan akhlak yang jelek. Innaka antal azizu alladzi la yamtani'u 'alaihi syai'un. Engkau adalah zat yang maha kuasa, tidak ada yang mustahil bagi Dia, tidak ada yang mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Hakimul ladzi yadh'u al-asya'a fi mawadhi'iha, zat yang maha bijaksana yang meletakkan segala sesuatu pada tempat-tempatnya. Doa beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi dan para rasul, afdalu al-anbiya wal mursalin, sayyidu waladi Adam. Naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.